wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Kita masih membahas di bab ar-raddu ala al-mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Mubayatul ulama'il muslimin al-jazairiyin. Mengapa majlis ulama Jazair, majlis ulama Al-Jazair lebih memperhatikan birraddi alal firaqil munharifah, lebih memperhatikan memberikan bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang seperti kelompok-kelompok Sufiyah, aktsara min inayatiha birraddi alal ilhad, yang itu melebihi perhatian mereka terhadap bantahan atas al-ilhad, pemikiran yang menyimpang yang itu datang dari barat seperti liberalisme, atau yang datang dari Rusia seperti komunisme dan semua turunannya. Ma'a wujudil istimaril faransi, meskipun ketika itu ada penjajahan Perancis. Beliau mengatakan, hadhihi syubhatun taridu kathiran ala lisani man lam yatadalla bimanhajis salaf. Ini merupakan syubhah yang banyak dibawakan melalui orang-orang yang mereka tidak merasa puas, tidak merasa kenyang dengan manhajus salaf. Yujibu anha Syekh Muhammad Al-Bashirul Ibrahimi. Dan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah. Bikaulihi, beliau mengatakan, wa innaka la tub'idu idza qulta inna li fushuwil khurafati wa adalil turqi bainal ummati atharan kabiran fi fushuwil ilhad. Anda tidak disalahkan ketika mengatakan bahwa penyebaran khurafat dan adalil aturuq dan mitos-mitos, adalil at-tariq itu maknanya adalah mitos-mitos, bainal ummati, di tengah umat, lahu atharun kabirun, dia punya pengaruh yang sangat besar, fi fushuil ilhad, terhadap munculnya penyebaran paham-paham yang menyimpang, baina abnaiha, di kalangan masyarakat generasinya, al-muta'allimina ta'alluman urubawiyan, yang mereka belajar dari barat. Dan kita bisa saksikan ya, mereka yang dulunya sufi, dari Indonesia sufi, kebanyakan mereka ini belajar ilmu sosial di Amerika atau ilmu agama di Amerika, di mana misalnya di Chicago, kemudian di mana lagi, di dan banyak negara-negara barat yang dijadikan sebagai rujukan dalam belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama di barat, di Australia. Salah satu lulusan Australia dalam bidang ilmu agama ya. Dalam bidang ilmu agama. Mereka belajar teologi. Mereka belajar tentang ilmu ketuhanan. Tapi yang dikaji atau yang dijadikan sebagai referensi adalah daerah barat. Padahal dulunya dia sufi, waktu di Indonesia sufi, berangkat ke sana jadi liberal. Dan banyak orang liberal di Indonesia berangkat dari pesantren sufi. Jarang kita jumpai yang berasal dari ahlu sunnah atau berasal dari mereka yang tidak begitu suka dengan sufi terus jadi liberal, itu jarang. Lebih banyak lompatan dari sufi ke liberal. Mungkin tempat trans generasi ini di UIN yang punya ya. Kemudian dilanjutkan nanti di Eropa atau di Amerika. Sehingga berangkat dari orang-orang yang punya pemahaman terhadap mitos. Misalnya terlalu berlebihan dalam memuja para kiai atau para tokoh-tokoh sufi, wali-wali. Yang itu secara logika, menurut orang liberal kan sangat mengedepankan logika. Kayaknya nggak nyambung. Tapi itu diterima oleh orang liberal. Dan nanti kemudian setelah sampai di sana, mereka berubah jadi liberal. Entah mitos itu dipakai atau tidak, tapi perubahan itu terjadi dari lompatan sufi ke liberal. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Bahwa adanya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat, itu memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran paham menyimpang seperti liberalisme di kalangan masyarakat yang belajar di Eropa. Al-jahilina bihaqa'iqi dinihim, yang mereka bodoh terhadap hakikat agamanya. Li'annahum yahmiluna minas sigari fikrah, karena sejak kecil mereka itu membawa satu pemikiran, anna hadhil adalil at-turqiyah hiyad din, bahwa mitos-mitos yang menyimpang ini adalah bagian dari agama. Bahwasanya kiai ini bisa ngilang, atau ini bisa terbang, yang ini Jumatan di Mekah tiap hari, Jumatan tidak cuma tiap Jumat, tiap hari. Kenapa kok enggak keluar-keluar? Oh, beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Padahal orangnya ada di mana? Di Indonesia. Dan itu dianggap bagian dari ajaran agama. Wa anna ahlaha hum hamalatuddin. Dan bahwa orang-orang yang membawa ajaran ini adalah tokoh agama. Qaddama bihim al-ilmu wal aqlu la yastasghiha minhum ilmun wala aqlun. Begitu ilmu dan logika itu mulai berdatangan, mereka tidak merasa puas dengan keberadaan ini. Fa'angkaruha haqqan wa adlan. Akhirnya mereka pun mengingkari ini, mengingkari ilmu seperti ini, haqqan wa adlan. Benar-benar diingkari. Wa'angkaru ma'ahad dina zulman wa jahla. Bersamaan dengan itu, mereka mengingkari agama dengan cara yang dolim dan cara yang bodoh, membabi buta. Akhirnya menilainya sangat tidak a priori. Ngawur. Pokoknya waton kasih label, nanti sesat. Oh, itu menyimpang, menyimpang, menyimpang. Hanya dengan kasih label, itu Wahabi itu. Padahal mereka juga gak pernah tahu. Cuman ngasih label, Ustadz ini Wahabi. Itu masjid Wahabi, kajian Wahabi, komunitas Wahabi, dan seterusnya. Wahadihi ihda jinayatit turqiyah ala din. Dan inilah salah satu di antara bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh tariqah sufi terhadap agama. Sehingga mereka menjadi batu loncatan pertama orang itu mengalami penyimpangan al-ilhad dengan punya pemikiran sosialis, punya pemikiran liberalis dan seterusnya. Islam kiri itu dari mana? Islam kiri itu kan ke arah komunis ya. Yang sekarang mungkin tidak begitu marak. Kalau dulu di zaman Gus Dur bahkan sampai ada bukunya. Saya sudah pernah baca bukunya itu. Di zaman Gus Dur lagi naik-naiknya, Islam kiri ini termasuk banyak orang yang senang, terutama para mahasiswa. Berangkat dari mana mereka itu? Berangkat dari pesantren-pesantren sufi. Gontor itu jarang masuk situ ya. Atau misalnya pesantren Muhammadiyah jarang. Kebanyakan pesantren sufi. Mereka lebih mudah untuk menerima paham-paham yang ilhad tadi. Sosialis, komunis, liberal. Bahkan yang parah adalah agnostik. Ara'aita annal qada'a 'ala turqiyati qada'an 'ala al-ilhad fi ba'di ma'aniha wa hasmun li ba'di asbabihi. Karena itu bukankah dengan menggugurkan paham menyimpang di kalangan sufi seperti ini, itu akan menggugurkan paham ilhad, paham-paham yang menyimpang fi ba'di ma'anihi asbabihi. Wa qad qara'tu fi hadhil ayyam, dan saya telah membaca Likadibin, tulisan dari seorang penulis yang berasal dari Tunisia, makalan yang dia membuat satu alah, satu pernyataan, artikel yan'i fihi ala jum'iyatil ulama, yang dia menghina, yan'i maknanya adalah yasubbu, yang dia mencela, menghina jum'iyatil ulama, majlis ulama, ihmalaha lihadil jiha min jihatil fasad wahiyal ilhad. Karena majelis ulama itu tidak memperhatikan dakwah mereka untuk menyerang pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti komunisme atau liberalisme. Wa'tadara an ulama'i jami'iz zaitunah. Tapi mereka justru memuji para ulama yang ada di Masjid Zaitunah. Wallahu a'lam ini di masjid mana. Wa in qa'adu fi nawahil islah, meskipun mereka tidak mau berjuang untuk memberikan perbaikan, allati takhubbu fiha jum'iyatul ulama wa tada, yang itu sangat dimotivasi, takhubbu bimana asra'a, sangat dimotivasi oleh majelis ulama di Aljazair. Para ulama yang ada di, mereka sering menyampaikan khutbah dan ceramah tentang anti-liberal, anti-komunis, anti-anti-anti paham-paham yang datang dari barat. Qamu fi harbil ilhad, mereka memerangi paham-paham yang menyimpang itu. Bima syakarahum fi, dan itu dipuji oleh penulis dari Tunisia tadi. Walakinnahu hasara amalahum fi hadas sabil fi khutabin jum'iyyah, fi khutabin jum'iyyah. Hanya membatasi tindakan mereka, amal mereka hanya di khutbah-khutbah Jumat yang temanya berkisar masalah ini, yaitu melawan liberalisme, melawan komunisme, anti-liberalisme, anti-komunisme. Yunaddiduna fiha bil ilhad wa yuhadzirunahu, mereka mengulang-ulang pembahasan itu dan mengingatkan masyarakat untuk tidak mengikutinya. Sering misalnya membahas bahaya Freemasonry, kemudian dikupas nanti sejarahnya, siapa saja tokohnya, bahaya aliran apa misalnya, dan klub-klub yang ada di bawahnya, ada Rotary Club, ada apa klub gitu, di masjid yang sebenarnya hampir seluruh jamaahnya nggak ada yang kenal itu, nggak ada yang kenal. Apa tuh Mas Freemasonry? Sampaikan misalnya di pelosok Klaten, enggak ngerti. Ya apa tuh Mas? Atau di Juwiring, enggak ngerti. Seperti itu. Anna jum'iyatul ulama lam taskut anil ilhad. Dari Tunisia tadi, dia tidak menyinggung bahwasanya majelis ulama sebenarnya mereka juga tidak pernah diam dan tidak pernah membiarkan pemikiran yang menyimpang yang datang dari orang kafir. Bal hajamathu fi amna'i ma'akilihi. Namun mereka juga menyerang, mereka juga berusaha untuk menghindari adanya pemikiran seperti ini di medan yang paling dalam. Wa nazalathu fi adyaki mayadinihi, dan berhadap-hadapan dengan pemikiran seperti ini fi adyaki madai, medan yang paling sempit, artinya ketika membahas itu sampai detail ke dalam. Ya memang kita akui misalnya para asatidah ahlus sunnah di Indonesia yang punya perhatian sangat serius dalam masalah ini tidak begitu banyak. Tidak sebanyak misalnya yang dilakukan oleh para tokoh agama dari ormas, dari beberapa ormas. Namun di secara umum, para ulama ahlus sunnah di dunia ini, mereka ketika membahas masalah liberalisme, masalah komunisme dan seterusnya, mereka bahas sampai detail yang paling inti. Kama fatahu anna sar'al ilhad. Termasuk juga yang dilupakan oleh penulis Tunisia ini, bahwa korban sara'a, jamak dari kata sari, korban dari penyimpangan ini adalah layak masjid. Fama ta'thirul khutabi al-jum'iyyah allati tulqa 'alal musallin. Maka apa pengaruhnya khutbah yang temanya seperti ini disampaikan kepada orang-orang yang mereka rajin ke masjid. Wahal yudawa al-maridu bitahdhiril aw asbabil marad. Apakah orang sakit akan menjadi sembuh ketika kita hanya fokus kepada orang yang sehat, peringatan jangan lakukan, jangan sampai terkena penyakit ini, atau jangan mendekati sebab-sebab penyakit ini. Illa annal alimal mursyid kattabib. Namun yang namanya seorang alim, yang mursyid, yang dia membimbing jamaah, itu sebagaimana dokter. Kata Ibnu Qayyim, al-jahlu da'un. Al-jahlu da'un qatil. Wa tabibuhu 'alimun rabbani. Kebodohan itu penyakit yang sangat mematikan. Dan obatnya adalah, dokternya adalah seorang alim yang rabbani. La yanjahu fi inqadhil maridi minal mauti illa bi ghisyani mawaqi'il mauti wa mubasharati jarathimil maut. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian kecuali sampai mereka masuk ke tempat-tempat yang itu rentan dengan kematian. Akan mereka terjun jarathimil maut, di bakteri-bakteri yang dia bisa menyebabkan terjadinya kematian. Artinya para ulama ketika membahas sesuatu tertentu, maka sasarannya harus tepat. Diarahkan kepada siapa yang punya pelanggaran seperti ini. Akbaru ma aqwal man fi. Wallahu Allahu akbar. Jika mereka memperhatikan bagaimana mengobati masalah umat, itu tidak hanya melihat dari salah satu sudut pandang, tapi melihat secara keseluruhan. Idzan famuwajahatu haula'i himayatan lidiyaril muslimin min an tughtala min man tahtaha. Karena itulah sebenarnya sikap yang dilakukan oleh para ulama dengan sering mengingatkan paham-paham menyimpang di kalangan sufi ya. Hakikatnya adalah untuk menyelamatkan jangan dari bawah, mereka ditenggelamkan dari bawah. Bijihadil munafiqin, dengan melawan orang-orang munafik. Alladzina yatasallaluna as-sufufa liwada, yang mereka pergi meninggalkan saf liwadan, dalam rangka untuk melindungi dirinya. Yang dimaksud di sini adalah, istilah ini ada di surat An-Nur. Allahu ya'lamul ladzina yatasallaluna fikum liwada. Yatasallaluna minkum liwada. Nabi SAW ketika berada di majlis bersama sahabat dan orang-orang munafik, lalu beliau ingin mengabsen siapa yang mau ikut jihad, maka orang munafik itu melipir satu demi satu. Melipir sambil mencari tempat yang tidak. Kadang ada orang yang ngaji itu kan nyari tempat di balik tiang, biar tidak bertatapan langsung dengan narasumber, atau di balik punggung temannya. Itu namanya liwada. Lalu tiba-tiba dia pergi melipir, ngilang. Itu yatasallaluna minhu liwada. Orang munafik kayak gitu, dempes-dempes, melipir, ngilang. Itu bahasa Arabnya yatasallaluna minkum liwada. Bahasa Indonesianya dempes, melipir, hilang. Nah, itu terjemahan yang tepat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin. Wahai Nabi, berjihadlah untuk melawan orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang kafir dengan apa? Bil qital, dengan perang. Jihad melawan orang munafik dengan apa? Bil hujjah, dengan hujjah. Dan antara satu zaman dengan zaman yang lain, porsi jihad ini berbeda-beda. Kadang porsi jihad bil qital lebih dominan, kadang porsi jihad bil hujjah lebih dominan, sehingga porsinya itu berbeda-beda. Maka seorang harus tahu dan bisa menempatkan dirinya. Ketika dalam kondisi tertentu jihad bil hujjah lebih dominan, maka fokus di situ lebih banyak. Kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak mendengar. Dan kita perlu berlatih bagaimana untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan jangan berangan-angan kapan jihad perang. Sekarang waktunya jihad bil hujjah. Fokuskan di situ dulu. Nanti kalau Allah takdirkan Anda jihad dengan perang, enggak usah lari. Kita hadapi sesuai dengan apa yang terjadi. Sehingga ada sebagian orang yang terlalu berharap kapan jihad ada medan jihad yang sudah ada di hadapan kita, yaitu jihad bil hujjah. Banyak pemikiran menyimpang, paham-paham yang menyimpang, yang dia menyelinap di seluruh kaum muslimin, timbul tenggelam. Dan itu kalau dibiarkan saja bisa membahayakan masyarakat. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada jihad bil qital, maka fokuskan jihad bil hujjah. Nah, cuman masalahnya jihad bil hujjah ini tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau jihad bil qital, sak bodoh-bodoh ini wong bisa. Sekali senjata maju bisa. Mau mati di sian kita enggak tahu. Tapi semua orang bisa. Modalnya tidak butuh mukaddimah yang panjang. Beda dengan jihad bil hujjah. Mukaddimahnya panjang, Pak. Ngaji bahasa Arab dulu ya, Muyassar jilid 1, rapal-apal mutung itu. Kegagalan 1 dia daftar lagi ya. Suruh ngapalin huruf jar enggak ngerti, mutung dia. Ya. Daftar lagi itu jihad bil hujjah, tahapan awal. Entah berapa lama dia belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab gundul. Mungkin 5 tahun baru bisa, bahkan puluhan tahun enggak bisa-bisa. Tapi dia bersabar untuk mendengar, dia bersabar ngaji. Itu bagian dari apa? Upaya mempersiapkan diri terhadap jihad bil hujjah. Kalaupun enggak bisa nyerang, minimal bertahan, kan gitu ya. Perang kan cuma ada 2. Kalau enggak nyerang, bertahan. Sehingga minimal kita enggak kena syubhat, pemikiran yang menyimpang. Kalaupun datang, kita sudah siap dengan jawabannya untuk kita. Meskipun belum tentu kita bisa menyelamatkan orang lain. Kalau ada orang lain yang punya masalah seperti itu, kita antarkan ke rumah ustaz. Tolong ustaz, ini disembuhkan. Barangkali perlu diruqyah. Nah, kenapa? Dia kena pemikiran menyimpang. Itu bagian dari jihad bil hujjah. Dan itu adalah jihad melawan siapa? Al-munafikin. Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa kadzalika jihadul munafikin, innama huwa bitablighil hujjah." Jihad melawan orang munafik bentuknya adalah dengan menyampaikan hujjah. Ila angkal sampai beliau mengatakan, "Fajihadul munafikin as'abu min jihadil kufar." Jihad melawan orang munafik itu lebih rumit dibandingkan jihad melawan orang kafir. Wa huwa jihadu khawasil ummati wa warasatir rusul. Karena itulah Allah jadikan jihad ini sebagai jihad yang hanya dilakukan oleh khawasul ummah, sekelompok kecil di kalangan umat ini, dan para ahli waris di kalangan para ahli warisnya Rasul, yaitu para siapa? Ulama. Wal qa'imu nabihi afradun fil alam, dan orang yang bisa melakukan seperti ini hanya beberapa gelintir manusia di alam raya ini. Wal musyarikuna fihi wal muawinuna alaihi wa in kanu humul aqallin adadan fahumul a'dhamuna 'indallahi qadra. Dan orang-orang yang ikut terlibat serta membantu terhadap keberadaan jihad al-khawas, jihadnya para ulama membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, meskipun jumlah mereka sedikit, namun mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, sehingga mereka mendapatkan porsi yang lebih tinggi derajatnya. Ada dia X apa dia? Oh, dulu udah pernah jadi X waktu di Papua, X waktu di Ambon, X waktu di Poso, dan seterusnya. Ada banyak X. Ketika mereka pulang, apakah masyarakat sangat membutuhkan keberadaannya? Dalam arti mereka butuh untuk belajar darinya. Di posisi jihad melawan orang kafir, Ini berlaku ketika di Medan saja. Begitu balik ke kampung, sudah selesai. Tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, meneruskan yang kemarin. Beda dengan jihad melawan orang munafik. Selesai misalnya membahas masalah A, terbantahkan syubhat A, terbantahkan syubhat B. Ulama diam? Tidak. Mereka kembali mengajar ilmu dari dasar. Mereka kembali mengajar ilmu dari bawah. Sehingga kadang mereka bantah, ada penyimpangan A, penyimpangan B, butuh mikir panjang, butuh tulisan yang panjang. Untuk menjaga, jangan sampai kaum muslimin terpengaruh dengan pemikiran ini. Kalaupun tidak bisa, mengubah pemikiran orang munafik. Setelah selesai itu, dia enggak nganggur berhenti. Tapi mengajar ilmu yang lain. Mengajar fikih, mengajar apa lagi? Misalnya mengajar bahasa Arab, mengajar tafsir. Karena ilmu itu kan ada dua ya. Yang pertama apa? Ilmu takrir. Yang kedua, ilmu rudud. Takrir itu maksudnya apa, Pak? Yang lurus-lurus. Rukun wudu apa saja, syarat wudu apa saja, rukun syarat sholat apa saja, apa yang perlu diperhatikan ketika orang melakukan ibadah haji dan umroh apa saja. Itu yang lurus-lurus. Itu gampang itu. Belajar bahasa Arab, itu ilmu takrir. Belajar tafsir, ilmu takrir. Tapi kalau sudah masuk pada ranah ilmu rudud, wah itu lebih rumit. Ada anggapan seperti ini. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Ini benar atau tidak? Ini benar atau tidak? Pertama harus menimbang qaul. Yang kedua harus kenal latar belakangnya. Yang ketiga harus tahu mana yang benar. Yang keempat baru bisa menyerang kesasaran. Ada banyak tahapan yang perlu dilakukan. Sehingga orang kalau dia melakukan rudud itu lebih capek. Lebih capek dan lebih lelah. Capek mikir. Selesai itu dia kembali ke ilmu takrir. Nah, ilmu takrir lebih santai. Karena kita cuma menyampaikan apa yang sudah digariskan. Tapi kalau rudud ada kontraflow, gimana bisa mengembalikan ke arah yang benar? Itu lebih sulit. Walamma kana haula'i mundawina tahta shufufil muslimin. Dan ketika mereka yang bergabung di bawah saf kaum muslimin, fa inna amrahum qad yakhfa 'ala katsirin minan nas, fa kana bayanu halihim liman wala'una lahum fardun 'alaina akidun. Maka urusan mereka terkadang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Oh, dia kan muslim. Masa sikapnya sama muslim kayak gitu? Ini memecah belah umat. Padahal maksud kita apa? Meluruskan penyimpangan yang dia miliki. Karena itu menjelaskan tentang keberadaan mereka. Sementara kita dalam kondisi memiliki loyalitas kepada mereka adalah kewajiban kita, yang itu akidun lebih kuat. Karena itulah Syekhul Islam pernah mengatakan, wa idza kana aqwamun laisu munafiqina walakinnahum samma'una lil munafiqin. Kalau ada sekelompok orang yang mereka bukan munafik, tapi mereka ini kena pengaruh munafik. Samma'una lil munafiqin. Dia bukan munafik, tapi terlalu senang dengan tokoh munafik. Bahasa kita jadi jamaahnya orang-orang liberal. Dia bukan tokoh liberal, tapi jadi jamaahnya orang liberal. Qadil tabasa alaihim amruhum hatta dhannu qawlahum haqqa. Terkadang dia tidak mengetahui kondisi gurunya atau tokohnya yang liberal tadi, sehingga mereka menyangka kalau ucapan tokoh ini adalah benar. Wa huwa mukhalifun lil kitab, padahal sejatinya bertentangan dengan Alkitab. Wasaru du'atan ila bid'il munafiqin, selanjutnya dia ajak-ajak orang lain untuk melakukan penyimpangannya orang munafik. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 47. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum. Law kharaju fikum, andaikan mereka keluar bersama kalian, ma zadukum illa khabala, tidaklah menambah kekuatan bagi kalian, namun justru sebaliknya, justru menambah kekalahan. Kalau keberadaan orang munafik itu ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka akan menambah kekalahan. Walau audu khilalakum. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian. Yabghunakumul fitnah, untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Wa fikum sam'una lahum, dan di antara kalian ada yang suka mendengarkan komentar mereka. Sehingga ayat ini berbicara tentang orang munafik. Kalau orang munafik itu diajak perang melawan orang kafir, mereka sukanya pamit izin. Saya enggak ikut. Saya enggak ikut, terus mundur. Allah katakan, mereka enggak ikut enggak masalah. Karena kalaupun mereka ikut berjihad bersama kalian, itu justru ngerusak. Marakno kacau. Bikin ketegangan di antara kaum muslimin, bahkan bisa mengadu domba. Walau audu'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan mereka akan maju lebih dulu untuk menyebarkan fitnah. Begitu kondisinya aman, mereka yang lebih banyak komentar. Pada waktu menghadapi musuh mereka ketakutan, tapi dalam kondisi aman ketika di Madinah atau dalam situasi tidak ada ketegangan, mereka paling terdepan dalam menyampaikan sindiran kepada kaum muslimin, kritikan bagi kaum muslimin. Banyak ya begunakumul fitnah, dan mereka mencari fitnah. Wa fikum sam'una lahum, dan di antara kalian para sahabat ada yang suka mendengarkan komentar mereka. Yang ini kata Syekhul Islam, mereka ini bukan munafik, tapi apa? Sama'una lil munafik. Giliran ada kejadian-kejadian kemanusiaan, ya, seperti di Suriah, Palestina, di Wamena, di mana lagi? Dan beberapa daerah krisis kemanusiaan, mana ada komentar orang liberal? Mana komentar orang liberal? Yang bergerak kaum muslimin ahlussunnah. Begitu dalam situasi ketegangan politik, mereka yang paling terdepan menyuarakan dan menunjukkan lisannya. Paling banyak ngomong. Wa fikum sam'una lahum. Dan di antara kalian ada yang suka mendengarkan mereka. Fala budda min bayani hali haula. Maka perlu ada penjelasan tentang kondisi mereka ini. Balil fitnatu bihali haulai adzam, bahkan ujian umat disebabkan keberadaan mereka ini sangat besar. Fa inna fihim imanan yujibu muwalatihim wa qad dakhalu fi bid'in min bid'il munafiqin. Karena mereka punya iman yang mengharuskan kita memberikan loyalitas kepada mereka, di saat yang sama mereka juga melakukan perbuatan yang menyimpang sebagaimana penyimpangan orang munafik. Allati tufsiduddin, yang itu menghancurkan agama mereka. Fala budda minat tahdhir min tilkal bid'ah, karena itu perlu ada peringatan dari bahaya bid'ah semacam ini. Wa in iqtada dhalika dzikruhum wa ta'yinuhum, dan meskipun itu harus menuntut untuk menyinggung mereka dan bahkan menyebutkan nama mereka. Wah, ini gara-gara ya, misalnya Kiai A, gara-gara tokoh A. Kita sudah sering misalnya ini gara-gara ulil. Sampai harus menyebutkan tokoh. Bal walau lam yakun qad talaqau tilkal bid'ati an munafik. Bahkan bisa jadi mereka tidak menerima bid'ah itu dari orang munafik. Lakin qauluha dhannina anna hudan. Tapi mereka mengucapkan ini karena menyangka kalau itu adalah bagian dari petunjuk. wa annaha khairun wa annaha dinun, dan itu yang lebih baik dan itu bagian dari agama. Walau lam takun kadzalika la wajaba bayanu halihim, andaikan ini tidak terjadi maka perlu ada penjelasan tentang keberadaan mereka. Wallahu alam. Dan contoh yang sangat mudah bisa kita lihat di negara kita dengan aneka ragam jenis manusia-manusia yang mereka punya pemikiran menyimpang. Ada yang bawa dari barat, ada yang bawa dari Australia, ada yang bawa dari negeri-negeri kafir yang lainnya. Lalu mereka banyak komentar tentang kemanusiaan, banyak komentar tentang keadilan, banyak komentar tentang apa? Sikap toleran, intoleransi, radikal, dan seterusnya. Nah, itu kan turunan semua. Tapi giliran aja kejadian, mereka yang mundur. Mereka enggak pernah kemudian menampakkan jalan di depan. Tapi pada waktu suasana tenang, wah, mereka langsung menyusup ke depan, paling banyak bicaranya. Ini keberadaan orang munafik, dan itu di tempat kita, kita bisa lihat siapa saja contohnya. Nah, berikutnya penulis akan membahas tentang menghadapi serangan dari kharij, dari luar. Kalau kemarin adalah serangan minad dakhil, berikutnya adalah serangan dari luar. Dan insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.